Bismillahirrahmanirrahim. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yunsabu li ta'ifatin minan nas karo siu hawalal arsy. Yunsabu diangkat atau diciptakan digawe li ta'ifatin kedis kelompok minan nasi sanging manusa. Apa sing diangkat karo siu apa pira-pira kursi, kursi singgasana hawalal arsy ana ing seputar aras yaumil kiamat ing dalam dina kiamat. Wujuhum utawi wajahe ta'ifatun minan nas iku kalqa marika dene rembulan Lailatul Badri ana ing malam purnama. Yafza'u padha kaget sapa annasu manusa wa hum halaita ta'ifatun minan nas la yafza'u ora padha kaget sapa ta'if. Wa yakhafu lan padha kuwatir sapa annasu manusa wa hum halaita ta'ifah tiyang-tiyang sae iku la yakhafun ora padha kuwatir. Wa hum utai ta'ifatun sing ngaten iki wau auliya Allah iku pira-pira kekasih Allah alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun sing boten nate wedi boten nate susah. Faqila man haula ya Rasulullah man iku sinten haula item kono-kono kabeh ya Rasulullah. Faqala mengko dawuh sapa nabi hum utawi haula iku almutahabuna iku wong sing saling seneng kabeh saling seneng neng kancane utawa neng gurune neng keluargane fillahi ing dalam Allah taala. Warahu lang riwayat hadis sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu waqala fihi inna hawlal arsy. Sak temene ana ing seputar aras mana biru te ana pira-pira mimbar, mimbar-mimbar podium niku minuren saking nur. Alaiha kang kuwi ngatasé manabir kaumun te kaum libasung kang te pakeane kaum nurun iku cahaya wa ujum te wajahe kaum ku nurun iku cahaya. Laisu ora ana sapa kabeh bi ambiya'a klan nabi wala syuhada lan pira-pira wong sing mati syahid. Mereka itu bukan nabi, bukan wa tapi yakhbituhum. Iku ngepingini maksudnya sederajat hum ing kabeh sapa nabiun pira-pira nabi wa syuhada. Artinya orang-orang itu ndak nabi tapi derajate jeng ben bareng nabi. Faqalu ya Rasulullah sifhum lana. Sif kula aturi ifati panjenengan ing wong akeh lana kedhi kita. Faqala hum almutahabuna fillah. Hum ta kabeh almutahabuna sing saling seneng kabeh fillahi ing dalam Allah. Wong-wong sing seneng Allah banget, kekancan faktore seneng Allah, wal mutajali sunalan sungking lungguh-lungguhan kabeh. Berteman duduk, berteman jagungan kabeh fillahi ing dalam Allah. Wal mutazawiruna lan saling ziarah, saling tilik, nggih saling ketemu ya fillahi ing dalam Allah. Dados niki kula namung maos nggih niki jenengan kitab niki hadiah nggih jenengan beto mawon. Mungkin seumur-umur maca nggih niki wonten ajaran nggih dados. Nggih ora kok terus sampe mati nggih mboten nggih mesti mati nggih kapan-kapan nggih mati nggih biasa. Tapi kula niku wingi-wingi jeneng kepikiran nggih kula kepikiran supados saya ngaji itu kan mulai 2004. Cuma sing ngaji teng mriki terbuka mulai 2005 pinten. Jelas niki tajdidun niat bahwa pertemanan kula jenengan niku kabeh napa fillah. Insyaallah nak pertemanan niki fillah jeng ben jenengan diberi satu mimbar yang semuanya serba nur. Itu gini ku tiang-tiang sing kekancan krana napa Allah. Pun ajenan ngadil kulo. Kekancan krono Allah itu buatan kudu sodako teng kulo, hormat kulo buat. Misalnya sing seneng sodako diangsal, sing buatan seneng diangsal nak pertimbangan Islam. Misalnya timbang duit tak kena gusbak, gusbak wis suka tak kena bujuku wes sing melarat. Itu gak Islami, faham gak? Faham gak? Niku gak nopo? Islami. Sementara ngojo krono medit, duit tak kena gusbak iman, tak kena bujuk iman, tak kena anak iman, gak nambah lah itu bodoh nanti. Pun keliru banget. Ini penting kalau aturakan kalau akhir-akhir ini sering nopo, guys, sering ngipi, sering panjang susah. Kalau nganti saat ini susah kalau teng dunia aku sito. Maksiat itu menciptakan ekonomi. Jadi kalau aku seneng ibadah teng dunia, namun haji. Bukan seneng haji, seneng sistem ibadah haji. Niki logikanya gini, guys. Misalnya ada doli sebelum ditutup. Kalau ada komplek prostitusi itu artinya kan transaksi seksnya juga bayar. Nanti di seputar situ ono bakul mie. Mungkin taksi malam-malam yang nganterkan hidung belang. Nanti mungkin seputar situ juga laris. Macam-macam. Makanya itu yang diwawancarai di Keramat Tungkak dulu di Jakarta itu lucu. Ada bakul mie itu orangnya soleh. Dia ya tidak pernah zina, ya tidak pernah apa-apa. Tapi dia bakul mie seputar situ. Ketika ditutup ditanya, kamu susah? Ya susah sekarang sepi. Ya, itu kan lucu. Jadi jangan kira Anda yang tidak berzina itu terus tidak memberi kontribusi. Mungkin kita supir taksi atau supir becak. Paham ya? Mungkin kita punya warung seputar situ yang larisi ya orang-orang yang mau ke situ. Jadi sing iso nandingi niku namung haji. Haji itu satu-satunya ibadah sing iso nandingi gemerlap ibadah maksiat. Orang datang ke Las Vegas itu hanya berapa? Yang datang ke Hollywood hanya berapa? Tapi kalau yang datang di haji itu melibatkan ada hotel, ada catering, uangnya triliunan, yang dikorupsi di Indonesia saja napa? Triliunan. Darinya satu ibadah yang ibadah tapi nyiptakno napa ekonomi. Selama ini ekonomi itu masih kalah dengan maksiat. Ayo penjualan tas bebek kondom kathah pundi. Yang bisa nandingi itu hanya napa? Haji. Bahkan saya diceritani teman-teman itu yang hidup, yang sekolah di Italia itu. Vatikan itu paling susah itu mikir haji, karena kota suci Roma itu tidak serame apa? Ka'bah. Sama, padahal agama Kristen itu lebih banyak. Artinya orang Kristen lebih banyak, lebih mapan. Tapi kok tetap rame Ka'bah ya, soalnya Ka'bah, kok rame Ka'bah. Itu tidak hanya musim haji. Misa yang suci di Vatikan saja masih rame umroh. Enggak usah ditandingi haji, baru dengan umroh. Bahkan penerbang-penerbang dari Inggris, dari mana-mana itu enggak bisa membayangkan kalau di dunia ini enggak musim haji. Karena surplusnya para apa pebisnis pesawat itu ya pas musim apa? Haji. Itu kan banyak tuh yang pesawat dari Perancis, Inggris, terus dilapi Garuda, dipiloti Perancis, berangkat. Tapi tetap pire sing budi Perancis. Lalu sadaqallahu al-azim, kata Allah dawuh, ja'alallahu al-ka'batal Baitul Haram qiyamal linnas. Allah mboten dawuh kiamat lil mukminin tapi kiamal linnas. Ka'bah itu akan diciptakan Allah sebagai kiamat linnas saka gurune manusa. Karena sekarang sistem perdagangan di dunia itu termasuk faktori hidup itu karena musim haji napa umrah. Lah itu kita harus syukur ada ibadah sing ngasilno napa duwe. Karena banyak maksiat yang sudah menghasilkan apa? Kula suwun jenengan seneng kula, kula seneng jenengan kabeh napa fillah. Filah wis pokoke kabeh perhitungane faktor Allah Subhanahu wa taala. Niki sing terakhir kula tutup ngangge ilmu akidah nggih. Masalah niki mawon. Nomor kalih itu hanya ulama yang tahu kenapa kita mencintai Allah. Dan ini saya ndak bikin-bikin. Saya berkali-kali nggih belajar kitab kados Bukhari, Muslim, mulai hadis sahih sampai sing dhaif sampai setengah mau untuk sampai hadis enggak jelas mbok mau untuk mbok napa sahih. Tapi kata Imam Ghazali ngendikan begini dan saya percaya karena ini real nyata. Wa'adzomu sampai saya hafal karena makalah ini dikutip Abu Hasan Asadili. Semua ulama mengutip makalah ini. Wa'adzomu ulumil Quran fi asma'ihi ta'ala. Jadi soko guru ilmu Quran namung setunggal ketika mensifati Allah saja ada katanya saja. Lainnya itu karena menjelaskan manusia. Misalnya begini ini contoh gitu terutama konco-konco sing hafal Quran. Misalnya Allah hanya dawuh datar ke, wahuwal ladzi yuhyi wa yumit. Wahuwa te Allah wa alladzi zat yuhyi kang maringi urip sapa Allah wa yumitu lan maringi mati sapa Allah. Wahuwal ladzi yuhyi wa yumit. Itu kalau orang-orang alim yang baca itu nangis. Nangisnya begini. Ketika sudah ada manusia begini, ada Mustafa, ono ruhin, ono manusa-manusa ngeten iki. Terus kita akan bilang, manusa iku iso urip nak nganggo jantung, nganggo paru-paru. Manusa iso urip nak uteke gak remek, gak diklindes truk. Nak jantungnya, okay, itu benar, karena sudah kadung jadi begini. Tapi ini ilmu yang ditopang adat, karena manusia ya sudah begini, maka hidupnya butuh jantung, butuh paru-paru. Tapi itu ilmu kesekian. Hakikate ilmu, hakikate ilmu yang kita lihat manusia urip itu butuh jantung, butuh paru-paru. Itu udah ilmu, itu yang kita ketahui, paham ya? Tapi nak hakikate ilmu ini namung setunggal. Allahu la ilaha illahu wal hayyul. Ya Allah iku sing dadi ilmu. Artinya ngene, ketika Allah gawe manusa saka pasir. Ora ana jantunge, ora ana paru-parune, ora ana unsur kehidupane. Pertama manusia diciptakan dari apa? Tanah kan. Tanah itu ndak ada jantungnya, ndak ada paru-parunya, ndak ada unsur kehidupannya. Tapi Allah bisa, wa huwal ladzi yuhyi. Karena Allah memang bisa menghidupkan. Nah, pentingnya ilmu ini penting nanti setelah kita mati jadi tanah. Kita tidak pernah janggal bagaimana Allah cara menghidupkan. Karena kita mensifati Allah bisa menghidupkan zaman kita berupa tanah. Maka Allah akan mudah lagi setelah kita jadi tanah. Allah ya akan mampu menghidupkan lagi. Lah kita-kita ini dididik orang kafir atau orang sekuler untuk percaya paru-paru jantung. Terus percaya ini ke teman-teman. Nah, sebenarnya orang Islam diam-diam memelok mamang pisan. Masa wis mati suwi sotangin nih caranya. Lalu itu musibah. Apa namanya musibah? Lah saya itu berkenalan dengan jenengan hanya punya kepentingan itu supaya iman-iman yang faktor Allah itu hidup lagi. Ya iman-iman yang faktor Allah nopo hidup lagi. Kita bilang kalau kita tidak makan mati itu yang kita ketahui, tapi itu udah ilmu. Kita nggak akan ngomong bisa hidup itu dengan paru-paru jantung itu yang kita ketahui, tapi itu tidak ilmu. Yang benar-benar ilmu gaya wahwaladi yuhyi wa yumin. Paham tinggal maksudnya. Lah itu pentingnya kenal ulama. Lah kalau kamu begitu berarti benar-benar mencintai Allah karena Allah kamu zat yang super, yang luar biasa. Nah, tapi nak nyifati Allah kaya wong awam, carane urip piye tanpa jantung? Padha karo kene nakoki pangeran, ndak iso tenan Gusti jenengan kula urip tanpa napa? Pangeran mbok takoki ngono, gitu kan. Lah itu termasuk al-mutahabbina fillah, orang yang mencintai ulama karena ulama lah yang bisa memuji Tuhan. Ane tiang Yahudi, tiang Nasrani dikritik Allah wa ma qadaru wa haqqo napa qadri. Mereka tidak bisa menghormati Allah dengan sepenuh-penuhnya sifat Allah. Karena mereka sering mengukur kekuasaan Allah ambek yang mereka lihat, nggih ambek yang mereka napa lihat. Mulane gejolkane Quran anggo jelek wong Yahudi. Orang Yahudi itu meyakini Isa itu anak zina karena Maryam tanpa bapak kok punya anak berarti anak napa zina. Jare pangeran anggo jeneng Yahudi jarene cerdas pikir kok. Cara pangeran yo gampang. Inna masalah Isa inta wahi kama salin apa Adam. Nak Isa iku mukhal mergo tanpa bapak kudune wong Yahudi luwe ingkar anane Adam. Adam malah tanpa bapak tanpa ibu. Lah yo iku pentinge ngaji. Ngaji ku sono pembanding. Dadi kowe nak dewa-dewa no yang Anda ketahui, Anda akan jadi kafir. Meskipun gak kafir yang terang-terangan tapi kafir diam-diam perkara ini meragukan kekuasaane napa? Dimulane kula niku kan delok wong nggih bingung. Aku nak ra umume wong jare ra pinter, nak kaya umume wong dadi setengah kafir. Ya memang repot jadi ulama, tapi harus berani ngomong. Itu tadi makanya Imam Ghazali bilang Quran ilmu tertinggi itu ketika hanya nyifati Allah, kata wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit. Allah bisa menghidupkan tanpa syarat. Wa yumiit ya tanpa syarat. Jadi ya itu begitu. Misalnya begini bedanya, saya bisa hidup kan karena makan, karena minum. Tapi orang Islam disuruh yakin ada makhluk Allah di sana yang kita tidak tahu, namanya malaikat. Itu hidupnya jutaan tahun tanpa makan, tanpa minum. Itu kalau ulama langsung tahu, kita dengan malaikat tidak ada bedanya. Artinya kalau Allah bikin Jibril butuh makan ya bisa. Kita dijadikan kayak malaikat tanpa makan, ya bisa. Karena ujung-ujungnya keputusan tertinggi, malaikat ra butuh mangan, nguniku yura krono saktine malaikat, tapi krono kersane Allah. Kita digawe lemah ngene iki ya ora krana kita lemah ya mergo kersane Allah. Itu disebut napa wa huwallazi yuhyi wa yumiit. Paham ngene iki penting kula aturaken dados kula nggih mungkin hanya sekali niki mukadimai kitab ini sudah saya cek hadisnya. Ini kan kitab Ihya, terus yang terakhir itu sarahnya Ihya Sayyid Zabidi. Sayyid Zabidi itu yang mensarai Ihya. Kebetulan kula kemarin-kemarin itu sering mengkhatamkan Ihya. Urut, maksudnya buatan moco acak, buatan urut. Nah, sampean kan yura urut, yura hatam. Jadi, artinya umpama moco yo mungkin tahu hatam tapi yura urut. Kaya ngaji kilatan, nak ngaji hatam tapi buatan apa? Urut. Ihya itu dikarang tahun 450, beliau lahir kapundut 505. Iku ora ono sing nyarai, 600 tahun enggak ada yang mensarai. Sing nembe tahun 1200 wonten sing nyarai, tiang alim saking Yaman. Termasuk Sayyid Duryai Kanjeng Nabi ini jenis Sayyid Murtado napa Az-Zabidi. Wonten sing maca Zubaidi, tapi kula nak maca Az-Zabidi. Nah, ketika saya baca itu terakhir-terakhir beliau di kesimpulan pada akhirnya sing diridani Allah itu nanti hanya orang yang saling mencintai karena napa Allah. Karena ini yang menciptakan agama, kata beliau, karena ini yang menciptakan apa? Agama. Sayyid Zabidi nyontohkan orang Islam yang paling fasik hukumnya gimana, ini juga ikut menciptakan agama. Ya, misalnya begini ya di Jogja misalnya kan mayoritas Islam. Masih preman ya jenenge Nur Aini ngono. Engko misale sing wong nakal ya jenenge Solikati sok masih gitu. Paling ndak itu kalau ditanya masjid iku roh ya ora janggal nek ana wong Islam. Ya kita menjadi mayoritas pe Jumatan raisin pe salat raisin mergo mayoritas Islam meskipun ketemu orang-orang yang tidak napa salat. Tapi kalau ada misalnya hidup di Australia atau hidup di Ambon ya, namanya siapa Martinus sapa jenenge jeneng Kristen terus ketakok apa salat petakok masjid e ra wani wis meragukan ana orane ra jelas sing ditakoki tidak napa Islam tapi wong fasik sing ra salat lah asal Islam ketakok masjid ora sungkan wong dekne Islam Itu zaman Sayyidina Umar ngendikan, apa orang fasik Islam dapat saham ghanimah? Jawab Umar, dapat karena memperbanyak kuantitas. Lha iku ki al-mutahabbina napa? Billah. Kulo niku nate diceritani kanca-kanca tangga kula sing kerja teng Malaysia, TKI teng Malaysia. Itu pernah satu kapal tuh saking banyaknya penumpang itu ada Jumatan karena pas dina Jumat. Walhasil penumpang sebagian sing non muslim gak seneng karena dak bawah itu dipakai Jumatan, yang tempat publik itu dipakai Jumatan. Wong Islam senengane ganggu wong ae, wong kapal wek wong akeh diganggu Jumatan. Itu sing ngomong ngono dijotosi. Lucune sing jotosi sing ora Jumatan. Dadi yo dene ra Jumatan jagongan mek Cina. Ngono iku tangga kula. Aku ora trimo Gus tak jotos. Lah kowe Jumatan nggih mboten. Jadi jangan kira orang Islam yang ndak Jumatan itu ndak bela yang apa? Jumatan. Kok duwe iman, duwe napa? Duwe iman. Tapi masalah Islam-Islam sing kuwereng-kereng ngoten niku terus salah kok sampean nggih mboten. Nggih seru-serunan ngoten mawon, tapi kuwi penting. Lan ngendikane sing aran hikam, umpama nure wong mukmin sing maksiat ku dipadangno iku tembus langit sampai akhir bumi. Iku mukmin sing makna apa? Maksiat. Mergo ana nure iman, nggih ana nure iman. Lah nure iman ngopo? Ndekne nyebut Allah. Coba yang mentabukan Tuhan Yesus itu siapa? Wong Islam sak donya mergo darani pangeran namung Allah Subhanahu wa taala. Artine ndekne duwe ketakwaan yaiku nyingkir roliane Allah kemungkinan menjadi Tuhan. Dia tetap ikut sebagai duta kita menafikan selain Allah kemungkinan jadi Tuhan. Soal dekne zina, maksiat, maling, ya iku maksiat ngono ae, tapi tetap dekne membunuh orang mlakune teori non apa Islam. Lha ge sampeyan saiki ngitung secara ekonomi, mugo kowe dadi pangeran. Kowe mari ora roh. Ora roh nek Allah ngitung permiskolan apa? Cara saiki ngitung cara model dagang. Sak bantul lah misalnya contoh sak bantul. Sak bantul iku Islam kabeh, gak salat kabeh. Sing salat iku mok 10%. Berarti butuh masjid misalnya 100. Tapi berhubung Islam kabeh gak butuh gereja blas. Berarti kan gak ada sistem bisnis yang karena faktor napa? Gereja. Atau patung Yesus ora payu, gereja ora payu, mergo Islam kabeh. Artinya sebab gak ono gereja itu sebab apa? Sebab pokoknya Islam soleh asal Islam. Lho boten tak bedheki. Sebab ora ono gereja itu asal Islam apa kudu Islam soleh? Asal Islam. Berarti asal Islam itu wis iso gusur kemungkinan ana tempat kemusyrikan. Boyo sekali-kali ngregani wong sing ora saleh ya kancamu ya kowe dhewe ora sawangane ora siap aku ngelem wong ora saleh. Olehmu sombong lho, padha ora saleh wae kok ana ngelem ora saleh. Artinya memberi kontribusi kan tetep. Memberi kontribusi keantian kepada kemusyrikan. Faham ya maksudnya? Dan berjumlah itu berlipat-lipat tiap ana wong Islam berarti ngurangi populasi napa kemusyrikan. Bariku kowe dhewe anak senajan ora salat. Pokoke pangeranu Allah, pangeran liyane Allah gak masuk akal. Akhire anak yo muni Allah ya ora paham. Pokoke pangerane Allah. Wah kata, mulane sing diarani iman kuwi yo mok syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sing diarani. Lah, sing diarani Islam lah iku ana butuh salat bareng. Lah saiki wong ku bodho masal. Masane iman mbek Islam ku dadi sita. Padahal sing diarani ya iman wis pokoke nyekyakini nek ana Allah. Lah sing diarani Islam. Lho salat rukun Islam ta rukun iman? Rukun Islam. Tapi ngantri ya do lali padahal ngaji mulai cilik. Kula ora boleh dibantah kiai seputi lho Gus, mung kadung Islam kok ora salat. Iman niku rukun iman. Nek salat iku rukun. Cek angel nerangno kowe. Paham ya terus iman niku disebut ping pindho to nggih. Rukun iman pertama napa? Antuk minna billah. Rukun Islam pertama. Syahadat. Berarti kan iman nak Allah kan dua kali kan. Iman yo rukune iman yo nomor 1 Allah, rukune Islam. Siap. Tapi mengke nak nomor 2 salat iku rukune Islam tok apa rukune iman? Rukune Islam. Nak rukune iman ora salat to. Mboten. Berarti wong ora salat iku ijek iman ta wis ora iman? Ijek iman. Ndak. Sing aran hikam kuwatire. Kalau Anda benci sama orang-orang Islam sing nakal. Orang Islam yang nakal ini punya kontribusi mentabukan kemusyrikan. Lho nggih, misalnya dulu kasus di Iran, dulu orang itu nyembah api, Wasani itu nyembah api. gara-gara mereka duwe iman itu udah mencoba mateni api. Ya orang ngantuk orang pati sholat tapi wis iman. Api kok pangeran dipateni ya kena. Terus yo sak Iran wis Islam kabeh, iman kabeh. Di Irak juga gitu, dulu percaya Harut Marut. Babilion kota tenung. Gara-gara wong do iman ilang kabeh. Begitu ateng Jawa, baru kaya rata-rata wong Islam senajan ora sholat, iman senajan ora sholat, ya tetep ibadah-ibadah non muslim kan sithik kan. Iku baru kaya wong sholat apa baru kaya asal Islam? Baru kaya asal Islam. Soal mereka ndak sholat, soal mereka ndak bener, ya kita bina. Tapi ojo mbok anggap terus mereka kafir. Piye wae mereka itu menyumbang penghapusan simbol-simbol kekafiran. Mulane kaya dadi aliran-aliran sing gampang kafir no wong. Mereka ku anti liyane Allah kok mbok napa? Mbok kafir. Lah ngene iki jenenge ya al-mutahabina napa? Fil tadar kontribusine tiyang Islam fasik tenggene jumlah kuantitas tiyang napa? Tiang nopo Islam, paham gitu. Terus Allah nunggu ngitung tu per miskola nopo darroh, gih per nopo miskola nopo dar. Lagi khawatir kulo ngoten iku gih. Bisnis prostitusi ngelahir no bisnis. Bisnis tinju katus teng Hollywood teng Las Vegas tu ngasih lo bisnis. Bisnis penjualan CD porno yang ngasih lo bisnis. Ini kalau bisnis ini terlalu kuat, lama-lama dunia ini bergantung sistem maksiat. Nak mas sistem maksiat itu tutup bisnisnya. Seperti tempat-tempat maksiat dulu didoli, di Kramat Tunggak ditutup. Yang protes tidak hanya lonte-lontenya, tapi pedagang mie ya protes, taksi seputar juga protes, tukang ojek protes. Padahal mereka orang-orang soleh. Artinya tidak terlibat begitu. Tapi sudah menjadi sistem apa? Bisnis, sistem ekonomi. Nah, kalau suwon jenengan dalam kesalian, nak iso juga jadi sistem nopo ekonomi supaya lebih kuat. Ini kados Ka'bah nih. Ja'alallahul Ka'batal Baitul Haram qiyamal linnas. Sekarang pesawat-pesawat di dunia nak musim haji seneng mergo di order di beberapa negara Islam. Itu kalau ndak bisa bangkrut itu. Lah mesti payune. Di antri bisa. Di kula suwon lewat ngaji niki jenengan tambah seneng teng Allah, nggih seneng teng ibadahe nopo. Apa? Nggih liwat ngeten iki. Lah iku nak sampean seneng kula, kula seneng jenengan faktor pangeran fillah. Iku jeng ben diangkat pangeran terus diumumno ainal mutahabuna napa bijalali. Dadi niki hadis sahih tenggene Bukhari wonten teng Muslim wonten al yauma udzilluhum yauma la dzilla illa dzilli. Terus mulane sampean rasa seneng macam-macam pun. Pokoke nak seneng bojo nggih piye wae iki sing nolak zina. Mas yo ngamukan wis. Barokah bojo iki kowe ra selingkuh. Ojo kok gara-gara bojo kereng malah selingkuh lek malah kuwale-wale kuwi. Malah kuwale-wale. Dadi ke dawuh Imam Ghazali misale ke seneng bojo mbok anggap penolak zina iku yo berarti ke seneng villa. Seneng duwe anak mergo sok ben iku calon penerus sujud berarti seneng napa? Villa. Terus seneng wong Islam sing ora tau salat, ora tau zakat mergo piye wae anti kemusyrikan, anti nyembah liyane Allah iku yo seneng. Villa ya semuanya ya ada kadarnya tapi piye wae asal mukmin berarti dekne anti Tuhan selain Allah. Pun kita terus niki kitab jinan simpen pokoke bahwa niki napa memperbarui ukhuwah nggih memperbarui ukhuwah bahwa hubungan kula jenengan niku villa. Mulane kula boten ate kecewa mbek jenengan mbok kurang sopan mbok kurang apa boten roh. Boten roh. Ora sopan piye ora roh. Sopan piye boten roh. Ki kula niati kula ngaji teng mriki seneng napa villa. Lah kagek kanca-kanca sing hafal Quran sing saged ngaji kula suwun nak maca Quran terutama ning sifate Allah niku sing sifat hakiki. Liyane niku disebut Quran karena menjadi hukum publik. Ya kados tadi misalnya sampean jagoan mbek tiyang ditakoki. Misale ruhin jantunge dicoplok urip ta ora? Sampean jawab ya ruhin nak jantunge dicoplok ya mati. Nak disembelih ndase prudul mati ta ora? Ya mati. Tapi kowe ra iso nyifati Allah, Allah iso gak gawe ruhin ndas tok urip. Tetap kita sifati sakit, ya tetap kita sifati sakit. Lalu misalnya kita memaksakan, terus bayang noni piye, yaudah das tok urip. Yoke saya kita bayang no zaman pasir dari Nabi Adam, piye? Lah itu melani kadang Allah kurang nyebut objek tapi mau nyebut wahwaladhi yuhyi wa yumit. Allah sing urip no lan sing mate no gak nyebut objek. Mergo nak nyebut objek, wong ra iso bayang non das keputul urip, wong tanpa jantung urip. Mergo kesuwen oleh delok wong urip ku syaraté nganggo sirah. Paham ya? Tapi misale kowe dadi Nabi Adam, misale kowe bayangno dadi Nabi Adam barang rapopo kowe bayangno dadi Nabi Adam. Tuwangi ning donya dhewean. Gusti kula king pundi? Iku lho kok pasir. Menawa Nabi Adam malah janggal. Ana wong kok ora percaya. Menawa nak ketemu pasir kok ora dadi aku ya. Mergo dekne ngerti ku jenise, napa? Mergo ngerti ku apa? Cara kowe dadi Nabi Adam dhewean. Angger dikandani pangeran niku kula urip keng pundi Gusti? Iku lho kok pasir. Menawa tiap roh pasir gak dadi-dadi aku, malah dinteni dadine kan. Karena dia pengetahuannya tunggal. Materine kok napa? Materine kok napa? Pasir. Nah, makanya ilmu yang kita ketahui sekarang itu jangan menipu. Mulane kula nu sering debat mbek kiai ditangleti ngaten. Gus, mosok wong ning puanase neraka iki iso urip. Lah piye napa nek ning neraka urip ora iso? Ketoke kok angel, Gus. Lah kaya tak nyoal neraka kok koyo PKI ya. Maksudnya tak lalal pelam no banyu ayo ora iso urip. Ada sing soal neraka mesti kecampur PKI. Kita ini kan menjadi aneh seakan-akan menggugat mosok ning neraka panase ngono wong iso urip. Kenapa obyeknya neraka ora ngenyek Islam, ngenyek agama? Padahal kita juga gak bisa bayangkan urip dicelupno banyu, dilelep-lelepno kuwi iso urip ta ora? Ndak bisa kan? Lha ya ora padha-padha ora iso iku kudune contone aja neraka iku conto agama, contone banyu ditimbun ning tanah. Kalau nuruti ilmune manusa ndak bisa bayangkan hidup kan ndak hanya di neraka kan, ditimbun tanah ya ndak bisa hidup, didakok jero banyu. Lah padha. Kita sendiri aku dhewe bayangno ning donya iso urip ya aneh. Wong ora ro sebabe urip kok iso urip. Mun kula nate ketemu tiyang radi PKI niku tobat gara-gara ngaji kula, tak takoki ngoten. Lah kowe kok iso urip sebabe apa? Ya ndak tahu pokoknya hidup. Lah kowe dhewe urip ora ro sebabe kok saiki bareng urip takok apa? Iki kula suwun nggih dados sifate Allah sing paling dhuwur teng Quran niku napa? Ketika Allah nyebut sifate piyambak tanpa objek nggih, tanpa napa? Objek. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi a'zamu ayatin fil Quran napa ayatul kursi. Mergo mboten nyebut napa objek. Namung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah ndat sing berdiri sendiri. Mun iki kula terusaken. Mun ngaji tafsir mun iki. Bismillahirrahmanirrahim. Bal qalu mislama qala al awwalun. Bal qalu balik padha ngucap sapa kufar mislama halis padane perkara kala kang ngucap sapa al awwaluna pira-pira wong dhisik. Qalu padha ngucap sapa wong dhisik al awwaluna tegese wong dhisik kabeh aidza mitna ana ta nalikane mati sapa kita wa kunna lan ana sapa kita itu roben dadi lemah wa idzamanan dadi balung. Mosok wong wis dadi lemah dadi balung wis ditimbun ning tanah a inna ana ta kita lamap usuna iku yektine dentangekno kita. Mosok wis dadi lemah dadi balung wong iso ditangekno iku omongane wong kafir. Wong kafir lali nak menusa asal usule saking napa? Lemah. Niku. Mulane niki ayat kan dimulai saking napa? Wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit. Lah wong kafir gak ngakoni Allah yuhyi wa yumiit. Akhire janggal nak ana wong wis dadi lemah ditangekno meneh dadi menu. La ta'la fil maudi'an la tegese ora mungkin ditangekno jare wong kafir. Wa fil hamzataini ing dalam hamzah loro fil maudi'in ing dalam panggonan loro atahqiquti dua cetahke ka idza wa tasilu saniyati lan asil hamzah kedua wa idkhalu alifin ing bono alif bena uma antaraning hamzatan ala wajhaini ing atase wajah loro. Iki kados sira akhir ayat sabah niku. Laqad wa'adna teman-teman den janjeni kita nahnu ya kita wa abauna lan pira-pira bapak kita hadza ya ikhlas janji. Ai hadzal ba'su tegese ikhlas janji badal mauti sause mati. Mingko blu sangis durungi iki. In hada ora ana ta iki ema hada iki la saturul awalin kecuali cerita-cerita sing dhisik. E akadiful awalin ente cerita-cerita sing dhisik. Kala dohi iki kaya dire cerita-cerita sing guyono. Wal ajibi lan cerita-cerita sing gawono. Utawi asatir ujam usturah ujame lafat usturah bidami lan tuma. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar. Kala orang kafir tu ingkar anane tangi sangka kubur saiki takoki limanil ardu wa man fiha. Liman ku duwe sapa alardu te bumi wa man nan penduduk via kaing dalam arat minal khalqi sing makhluk. Ing kuntum lamun ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh. Khaliqaha ing sing gawe arat wa malikaha lan sing miliki arat. Sakuluna bakal ngucap sapa kufar iku lillahi kagungane Allah. Kul ngucap sira lahum maring kufar afala tadzakaruna mbok yo eling sira kabeh bi dzomita asania fidal. Tata iduna tegese ana ta ora nampa nasihat sira kabeh. Fa tak lamun mongko ngerti sira kabeh anal qadira sak temene. Dat sing kuwasa alal khalqi ing atase gawe ibtida'an ing dalam kawitan iku qadirun dat sing kuwasa alal ihya ing atase sing uripno badal mati sause mati. Dat sing gawe wong sangka tanah sing tanpa nyawa tanpa ana indikasi kehidupan mesti kuat gawe manusa sause dadi lemah meneh. Kul ngucap sira Muhammad maniku ta isa para rabbus samawati kang ngutai mengerani pira-pira langit asap ikang pitu. Wa rabbul arsilan pengerane aras aladzimi kang gedhe il kursi tegese kursi. Saya kulu nawah atau saya kulu nalillah ini sami-sami sapa. Bakal ngucap sopo ngake ulillahi kagungane Allah. Sebagian kira saya kulu na bakal ngucap sopo kabe Allahu rabbus samawati Allah. Afala tataku na onotora takwa siro kabe. Tahdaruna tegese onotora wadi siro kabe. Ibadah tauhirihi yang nyembah liane Allah. Mestinya kita ngerti Allah sing top, apa kira wadi nyembah liane Allah. Kul ngucap siro Muhammad menikutai sopo biaji kang iu tetep ing dalam kendali neman malaku tukuli sein utawi sing nopo nggih ngendhalekno sistem malakute saben-saben perkara milku kuli sein wa ta'ut ta'ulil mubalaghati krana mubalaghah ngaten nggih kula terangno nggih pokoke niki bali male seneng fillah malakut itu sistem sistem kendali sistem milik niki nggih nggih ngwato imane jenengan kula kandhani nggih. Sekarang Nabi Adam sampai sekarang kira-kira sudah berapa ratus juta orang? Enggak kira-kira mulai Nabi Adam sampai sekarang. Sekarang penduduk dunia itu katanya 2 miliar. Sekarang Indonesia mungkin 200 juta. Benar? 280 juta. Berarti penduduk dunia saat ini kabarnya sekitar 2 miliar. Terus anggapnya 2 miliar. Sama yang tak warai cara iman sing bener. Kan Allah itu yang mengendalikan sistemnya. Lho cara wong udah di pangeran. Cara kula ku aneh wujud yang sekarang. Ki nek kepen roh carane ayate pangeran sing spektakuler tak warai nggih nganggo cara ulama. Misalnya Nabi Adam dibikin. Terus Nabi Adam kawin mbek Hawa nggih. Bareng kawin nglahirno Qabil Habil terus sinten lah Buddha macam-macam iklima macam-macam. Kuwi babam jenenge ora roh tak terang to. Nabi Adam kan kawin mbek Hawa terus dia anak golongan sinten? Lah Buddha iklima terus Qabil sinten? Bil macam-macam. Andaikan Anda ini sebagai pakar medis atau ilmuwan, lebih sulit mana gen satu dikembangkan banyak tetap terkendali. Terus gene Adam Hawa pindah ning Qabil Habil iklima ala Buddha. Terus pindah-pindah untuk Nabi Idris, Nabi Nuh. Sosok untuk pindah sampai saiki. Itu kan miliaran orang. Semuanya butuh hidup, semuanya butuh jantung, butuh paru-paru. Dan semua yang diciptakan Allah itu tidak tahu kenapa bisa bernafas ketika jantungnya berdetak piye carane sistem tubuh kita biar. Itu kan harus nunjukno kekuasaan Allah yang luar biasa. Dari satu dijadikan banyak, tetap terkendali semua, punya kehidupan semua, punya sistem semua. Lah saiki wong kafir memprovokasi kita mau konyol. Saiki sudah di tanah kok urip neh carane piye? Mestine luweh angel pertunjukane pangeran sangka wong sitok didadekno miliatan tanpa sekurang apapun. Loh nggih to, mestinya kalau benda satu sudah diambil tuh kan kurang. Ini ndak manusia itu sesungguhnya aneh. Nabi Adam kumpul Hawa, spermanya hilang misalnya. Tapi nanti ini jadi orang juga penuh. Ora kok zaman bapake paru-parune loro saiki tak kurangi sitok mergo dibagi mbek napa? Bapake. Engko era putune dikurangi meneh. Ndak tambah banyak ya organnya tetap penuh. Loh mestine ini sudah jadi ayat betapa dijayane Allah. Mulane bener Sayyidina Ali nak pas mlete. Jare Sayyidina Ali nak menjer wong alim menjer wajib mlete. Jare Sayyidina Ali janji mek malaikat, umpama sok ben ning akhirat ku imanku gak tambah. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Ku masyhur makale Sayyidina Ali paling masyhur ning kitab ilmu hakikat. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Mbok pangeran muka safa aku nganti buka pol ning akhirat, imanku gak tambah blas. Orang kejanggal, bagaimana mungkin isa swarga neraka imane gak tambah. Kejare kalau orang-orang usul tahu, engkau neng akhirat pertunjukan apa saja, yo paling banter ujung-ujungnya pameran pertunjukan kekuasaane Allah. Engkau neng dunyo saiki sing mbok roy, yo pertunjukan kekuasaane Allah. Mulane jare Abdul Qadir nak ngendikan, aku mau fi bahri Jibril wa Mikail. Aku wes ngombe segarane Jibril wa Mikail. Nak wong syariat nentang maksudnya gue bi. Yo nak cara wong usul, nggih biasa mawon. Sampean saiki tak bedheki misalnya ini kisah nyata. Para malaikat itu kan tahu alam langit, di mana di sana ada hambaran zamrud, hambaran zabarjat, gedunge kok emas, pagere kok emas. Terus napa jene permadanine keng napa, keng napa pokoke kabeh emas perak mewah. Ujung-ujungnya kalau ditanyakan, itu bukti apa? Kekuasaane Allah. Terus aku nggawa contoh nyamuk atau semut. Ya malaikat Jibril, semut itu cuwili. Ning jero iki ana jantunge, ana paru-parune, ya ana kumane. malah meteng bareng. Lah metenge yo ana anake, anake yo ana paru-parune, yo ana jantunge. Cuwili, kuwi gawene piye? Mesti Jibril ya, aku yo ora iso. Sing iso namung Allah. Jadi kamane nak malaikat gawe contoh kekuasaane Allah lewat gemerlapnya ciptaan langit, kuwi gawe contoh semut. Semut kuwi wis cilik, yo kawin, kuwi alat kelamine sepiro, yo meteng. Lah meteng terus anake kuwi organe sepiro? Paham ya? Lu cek dia kuman, terus kumane ku? Lu kumane ya kawin lu ku. Lah menen bener Sayyidina Ali lah opo ke delok langit bumi ujung-ujunge kesimpulane sitok. Iki disebut ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahu ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah sing gawe langit pitu lan gawe bumi. Ya tanazzalul amru bainahunna, langit bumi turun sak urusane turun muk kesimpulane sitok. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya nglahirna kesimpulan. Akhirnya Jibril mek cocokan mek Malik, misalnya Jibril cocokan mbek wali ning bumi kan ya padha. Langit gedene ngono kowe kon mbayangno iso gawe ya ora iso. Tapi Jibril misalnya mbok contoni, iki lho nyamuk, iki ya duwe bojo, duwe jantung, duwe paru-paru. Bolongane paru-parune sepiro, jantunge sepiro. Yo cek duwe anak ning jero, yo duwe kuman, kumane yo kawin, yo duwe anak. Paling jawab seraroh-raroh iso-iso pokoke lho. Lek kumane ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Kowe nek iman wis ngene iki ora kuwatir mati, ora kuwatir mlebu neraka. Wis biasa ae. Nek bener Sayyidina Ali lauku syifal ghata mastatu yaqinan. Mbok aku sok ben muka safah imanku gak tambah pancet. Ini bukan keangkuhan, cara ndekne malah aneh. Iman kok tambah terbelakang malah aneh. Lah mangsamu ning akhirat pangerane sapa? Kan sama di akhirat pangerane nggih namung apa subhanahu. Nanti yang dipertontonkan di sana juga ayat kekuasaane Allah. Sekarang yang di sini juga sama kan ayat kekuasaannya. Rumang samu nyamuk gak luwes seru timbang langit sepi itu tapi bodho angel, bodho raisane. Kowe ra iso muni seru langit. Mergo kowe gawe ra iso. Lah apa kowe iso gawe nyamuk? Itu disebut innahu la yastahi ayyadriba matalam ma baudatan fama faquha. Mulane Allah ora tau isin gawe conto nyamuk. Mergo manusa dicontokno langit yang muni ra iso, tapi nak sawangane nyamuk kok iso. Padahal bodho wae. Ora iso. Lah iya. Nek wong kafir ingkar manusa bar tangi saka kubur ra iso tangi mergo wis dadi lemah, kudine ya ingkar wong Adam iku gene muk sitok kok dadi wong sak donya. Ora tau mati. Berarti hakikate Adam mboten ate mati to, pas nek siksa pundhut digenti Qabil Habil lah buta sesuai digenti ruhin. Ngene iki ruhin meh mati, anak mesti ruhin papat. Wis siap genteni. Lho jaga nyawa bersambung mulai Adam nganti saiki jumlahnya tambah banyak iku luwe angel ta luwe gampang. Mboten jaga kehidupan wali Adam nganti saiki luwe angel ta luwe gampang. Lebih sulit kan harusnya. Wong kafir gak nganggep iku prestasine pangeran, gak kurang ajar kowe. Lho ade kan kita sudah iman itu prestasi yang luar biasa kuwi sira jagal blas anane tangi sang ngono apa? Mulane kula niku aneh tenan, mulane tak anggap kafir kuwi wong aneh tenan. Wong bintuk nganti ngono kok ono wong bintuk nganti. Mulane pangeran wis duka ngendikan ulaika kal an'ami balhum adzal iku ambek kebo ambek kebo. Ulaika kal an'am, an'am ku kewan golongane kebo macam-macam. Tak contoh sapi ku, sapi koyo wis cerdas. Balhum adol, malah luwih goblok timbang kebo. Jare ini alasan ulama sing mufasir kebo nak diundang majikane cek moro, berarti roh majikane ku sapa? Nak wong kafir wis ora roh blas. Ijek ape napa? Jadi faham ya, nak sampean kepengen berpikir nganggo cara ini ulama. Kudune prestasi pangeran yang sekarang mengelola nyawa mulai Nabi Adam yang satu menjadi sekian miliar orang dan semuanya punya nyawa, punya kehidupan. Iku prestasi sing luwih hebat, luwih spektakuler. Itu disebut Quran wa fi anfusikum afala tubsirun. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Mestine ndelok awakmu, ndelok sistem tubuh wis nambah iman. Mana wong-wong alimu mesti kekasih pangeran. Sumpah itu digelar dikei mimbar kon ning kono. Perkara ini orang-orang alim ini sing menjelaskan kesaktiane Allah, kedijayaane. Balik dene ainal mutahabu nabi jalali sing roh tenan kekuasaane Allah. Lah nek rom ngenteni ning akhirat roh terlambat. Berarti kan cara perhitungan kan pangeran rugi ngekei pertunjukan mulai ning donya jebule rom ning. Lah iku kafir, mulane wong kafir sok ben nek ning akhirat iku roh. Bareng roh pangeran kecewa. Kowe kok cek kurang ajar ya pertunjukanku mulai dhisik kok rom. saiki. Tapi sing disebut fakashafna angka hito akafa basarukal yauma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna angka hito akafa basarukal yauma hadid. Sok ben wong kafir dihitopi ngono ning akhirat, kurang ajar kowe. Saiki hito om tutup apa mesti tak buka. Terus kowe ngakoni aku pangeran, aku kuwasa. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza kowe dhisik ra ngakoni fungsiku dadi pangeran. Saiki ning akhirat kowe ngakoni wis kliwat, aku kecewa jar. Neraka. Lan iki ngakoni Allah tok saiki ae. Ya paham ge mumpung terlambat. Ya dilatih. Dilatih khayal gak apa-apa. Misale aku ketemu Jibril. Jibril pamer alam malakut, alam langit. Aku tak pamer nyamuk. Engko padha ra isane. Padha napa? Lan Allah iku ra isin gawe conto nyamuk, fama foko alam sak ngisore, sing luwih cilik maksudnya, sak dhuure luwih cilik. Ya mau misale nyamuk niku wak duwe organ tubuh, ya hamil. Hamilnya ada doke, ning doke itu ada sistem-sistem sing sampean calon jentik nyamuk. Bangun itu yaudah kuman, nyamuk itu yaudah kuman. Cuma ada dokter nyamuk, lah suntuknya sepiro. Kenapa ada dokter gajah? Dokternya jadi bisa mikir, lubangnya iki penyakitnya ilanak. Penyakitnya nyamuk, dokternya biole. Padahal nyamuk di penyakit tau. Yaudah gue jenis kewan mesti duwe apa? Yaudah bakteri. Iku sedekah azim. Lah mumpung kowe rung terlambat imanem saiki. Sok ben gak dimaki-maki pangeran. Fakashafna angka ghitaaka fabasarukal yauma hadi. Dadi tutup dibuka terus wong nyekseni kekuasaane. Lah kowe aja sampe terlambat iku. Kowe kudu anut ayat wa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Lah niku kula suwun nggih pokoke kalau nuyur arah mati ni kapan jelas buatin wedi mati gitu biasa mawon. Nak sampean kita wedi gitu biasa mawon aja. Mereka sampean benro. Kena opo ulama kok mati-matian nerang nongeten niki. Ben wong ora mirip wong kafir. Sing ngakoni dijayani Allah ngenteni ning akhirat. Kita ngakoni kudu mulai saiki. Ini contohnya sing gampang-gampang. Kalau nanya contohnya saat niki jok tua, gitu malah contohnya Nabi Adam. Ya Nabi Adam wong sitok dadi wong sak donya mulai zaman dekne nganti saiki. Kok nyawanya terjaga? Luwe angel cara kulo jaga nyawa wong sak menambane dari satu nyawa. Gen yang diciptakan Adam itu kan satu. Terus jarene Hawa dicolong nopo ana cerita kiye dicolong nopo jane? Gone sing apa? Kiwa ya. Lah nek salat sendakep kok nyekel limbo aku wis ora roh hadise nek wis. Aneh-aneh. Lah karo dene pangeran nek nyolong barang lah wong sing duwe kok darane apa? Lah pengiran darah di nyolong terus piye? Sing duwe jadi darah ni apa? Sadar. Oh kiai nganggur cerita tu. Mana wong nak solat tu sendakep tu dempes. Sendakep apa? Nasi ni tu ke? Jaren nutupi apa? Igo sing apa? Hilang. Apa berarti sendakep balik? Ya nak nasi ngono ya kepen gua kegiatan paham. Tapi mana? Tapi hadisnya ra jelas ini hadis ini. Ndak kalau sampean mau jujur ngakoni kekuasaan Allah deloke wong Adam iku sitok dadi wong sakmene iki organnya masih sama ya ono nyawane. Dadi intine kan malah Allah iku anane menggandakan kan dari satu orang di anak limo, kok limo di anak limo wis selawi lu satu gen digandakno ono nyawane kabeh. Yo do diutang kabeh. Yo do duwe kasus kabeh yo kok do tetep urip. Yo do pinter bodoni. Lha iku ngembangno gen bodoni diturunno iku kan ya ora gampang. Paham nggih? Wah, angel nurunno gen apa? Bodoni. Ah, ane bodho ora kena disalahno iku gen menular kok mbok salah. Wah, anakku mondok kok bodho lho Gus, punjenan didik tenanan. Gak kabare bodho ana gene. Mikir. Kabare bodho iku ana apa? Gene. Maksudnya bagus, iya maksudnya orang gini. Semua nggak seneng ane nyalano anak bodoh. Mungkin uang sekali-kali percaya ilmu nak kabeh uang asal lusu, asal lusu ya kueku. Mana anak bodoh, aku tuh nembok tutup-tutup. Ya cuma lapor lapor kiaimu. Cung kok bodoh kau aku rasa tak bodoh nama dikonangan uang nak balas. Utawa menawi sana modokno jujur Gus, kula niku pun bodho, paling karena kula ndak ra bodho. Lah niku kudu dilawan Gus. Paham gitu. Terus niki malaku. Dadi wong nak iman tenan iku kados Sayyidina Ali. Lauku sifal khata mastatu napa yakinan. Umpama tutup wis dibuka imanku gak tambah. Lah pe tambah piye? Misale jeban kula ron roko sing koyo ngono dahsate, nggih tetep nyifati annallaha ala kulli syai'in. Roh swarga ngono dahsate nggih muni annallaha ala kulli syai'in. Padha saiki aku ning donya roh nyamuk, roh jentik nyamuk, roh sistem donya koyo ngene di luar kendali kita semua mergo ya annallaha ala kulli syai'in. Lah anak wong sing ngene iki sok bening akhirat gak usah dimaki-maki pangeran nganggo ayat napa laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka khita'aka fabasarukal yauma napa hadi. Dadi kowe dhisik lali kekuasaanku saiki tak buka. Bareng dibuka muni iman. Fa yauma idzilla yanfa'u nafsan napa imanuha lam takun amanas min qablu aw kasabat fi imaniha napa khairo imane sira ana gunane nggih nek udzubillah min syarri napa galeng ngene mulai sesuk nggih mulai kok lah bar ngaji dilatih dilatih mohon Gusti mulai saniki mohon Gusti pidan ngono mawon pun Gusti mulai saniki to nggih cah daleme Basim Asy'ari niku sering mijiti Basim kula niku entuk sanad keng bapak lan niku tiap dalu kok nak wiridan ngeten tok engko nang ngene wae jek cah daleme takok ya ra wani tapi ra takok janggal. Gue nangin dewai. Sesuai nganti tok muridnya Basim sing alim, yo mau ngono tok nak wiridan besepung. Gue nangin dewai. Iku jadi bapak. Aku loh untuk sanat. Gue tiru yo kena sanat. Gue nang ngin dewai. Dah yo cibuli arti ini. Gue alah kok di akhirat. Darah pengirannya tetap Allah. Ujung-ujungnya yo mau delok kekuasaannya Allah. Gue nangin dewai. Darah podoai. Cibuli mana nih mau ngono tok. Gue nadarah ngin dewai. Maksudnya kini dunia yo delok kekuasaannya Allah. Kira iso ngendalek. Nongko neng akhirat yo nak kekuasaannya Allah. Kau yang raiso ngendalen, ya mau akhirnya mau asyhadu, mau isane, mau nyekseni, gak iso ngendalen, no, anane mau nyek. Nah, berarti ke zaman yang dunia anane mau arap-arap rahmati Allah, yo nganggur rahmati Allah, kau neng akhirat yo nganggur rahmati Allah. Mereka ngendikane kanjeng Nabi, kau raiso mlebu swarga, mereka ngamalem, sing iso mlebu ana swarga, rahmati Allah. Zaman yang dunia apa? Misalnya duwe matusan miliar, tapi nak pangeran gak gawe banyu, tak apa-apa, kena banyu mbok tuku. Banyu kan kena dituku, lah dituku rak nak banyune ana, nak pangeran buak banyu. Malam goblok lu ora barbar bayangno tuku ora nak banyune ono lah nak banyune dihilangkan. Mulane Allah cerita nang surat At-Tabarak kul araaitum in asbaha ma'ukum ghauran famay yatikum bima imain. Dadi mulane mulai sakniki kok wiridan engko nang ndak rapo engko nang ngene wae. Nak wiridan iku kesuwen le pahamno Gusti sami mawon agarepe turu temene Gusti sami mawon. Lha dak apa itu nggih daripada kesuwen wau sing wau kula rubah nggih Gusti sami mawon. Ning kang arepe turu nggih Gusti sami mawon. Kok anak ora roh karepe anut Gusti sami mawon. Iku insyaallah nek niatem bener udah kholal jeneng. Ya perkarane ulama nek wis kelimak yo kakuati ngadepi dunya yo kakuati. Dibule mung wiridane engko nang ngono wae. Engko nang ngono wae. Terakhir diceritani bapak pas sepuh-sepuh. Pas APK budut, bapak APK budut itu guyon mek. Nggih guyon tenanan. Nggih terakhir dawuh sira usah sukses, aku husnul khotimah, sira usah sukses. Nggih perkara niki guyon. Enak malah mati jare randi urusan jare. Ape maksiat ora iso, ape taat wis ra dikon salat, penak. Ate wong nak mati kan maksiat wis ra iso, wis ora dikon salat, penak lah. Dadi itik nganggo. Ya kan wis ra kon salat kan penak kan. Bapak maksiat Israiso, yo wis karek kegiatan pilihane kan kemungkinane ambek mungkar nangkir apa ambek malaikat ridwan kan. Lah silakan Anda bersekutu ambek sapa kan kan. Tapi nak makam-makam Sayyidina Ali, makam-makam niku mboten kena hisab. Terus niku mun dawuhe pangeran ulama itu nanti enggak kena hisab. Bukan karena ndak kena dosa mboten, karena unsur dia jadi saksi lebih kuat ketimbang unsur dia sebagai hamba Allah. Kula balen malih. Para nabi, para ulama, para wali itu nanti terlalu kuat menjadi dia syahid, unsur jadi saksi ketimbang dia sebagai manusia. Kalau balik ini malik, misalnya begini ya, kalau sampean syahadat kan muni asyhadu, asyhadu artinya apa? Saya bersaksi. Lah ulama yang lama berpikir wanane ning dunya mau nyekseni Allah. Misalnya nak SBY guyu, wajar guyu dadi presiden duwe akeh. Kaya ruhin ra duwe kok iso guyu. Berarti apik tenan pangeran. Wong sugih iso guyu. Misalnya rawang ayu anak ake wajar anak ake, gua elak juga anak ake. Kok bujune juga gelem, misalnya terus akhirnya eling Allah jadi kekuasaane. Rawang ayu diperkosa, yo bareng dulu neng Afrika, Miss Universe Afrika diperkosa lu. Kok ono yang ngono sing perkosa dari rengeng? Dunia gua aneh-aneh tuh. Cara perasaan orang Indonesia dulu orang paling ayu di Afrika udah guyu. Wakil Miss Universe keputih Afrika. Benar ayu nih nang diun. Mana nih nyekseni tuh. Lah nanti orang-orang alim yang lama hidupnya untuk nyekseni Allah itu radikai hisap. Bukan karena tidak punya dosa, dia lebih kuat sisi sebagai apa? Saksi. Jadi itu yang disebut wayakulul ashhad haula illadzina kadzabu ala dengan jeneng Nabi nate maos terus nangis itu fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard wala yaktumuna wa hanaba haditha. Terus nyimpen nak ning mahsyar hen tak warai desain kiamat nak ning ora-ora mahsyar iku wong kabeh dihisab kecuali nabi sama wali-wali. Kenapa wali-wali ini tidak sebetulnya dia yang punya salah, tapi sakurip-uripe lebih banyak bersaksi. Jadi malaikat tapi ngisap yo bingung. Misalnya dekne maksiat yo, Gusti pancen kula menungso ini dalam tu nafsi salah kula ge kata mek jenengan jenengan sepuro. Engko misalnya dekne taat yo ora ujub. Alhamdulillah ladzi hadana li hadza wa kunna linahtadi laula. Kan malaikat iki bingung ngadepi ngene kan bingung. Pas taat ora ujub mau muni alhamdulillah ladzi hadana li hadza. Gusti barokah jenengan kula dadi apik, muga ora ono hidayah jenengan. Rana, enggak pas ini salah langsung Robi ini dalam tu nafsi. Jadi enggak ada alasan untuk dihisap. Karena ini uripe dintekno nyekseni kekuasaan Allah mbek rahmate. Dan ini jingmen panitia kiamat. Jadi seksi, bareng jadi seksi. Terus niki gambarannya tentang kitab-kitab buatan gawian kula. Terus wali-wali yang wali-wali biasa yang enggak alim, yang wali-wali kebanyakan enggak alim ini. Kon mlebu swarga, udhul masuk swarga. Lah pas ulama itu dindek mbek pangeran. Kif. Kamu harus berhenti. Kenapa ya Allah? Kamu punya hak syafaat sama siapa saja yang mencintai Anda. Terus penyafaati. Aku lah nanti tangkrut lan ajinan Gus. Aku wedi ra iso bali mlebu ayo. Malah lara dalan. Ya nak rugen parek gulane kapan? Lah nak atuh. Ampun ngoten Gus, yo ora ngono daripada resiko. Daripada resiko raiso napa? Raiso balik ora roh dalane. Ya tapi itu nyata, menurut saya itu mungkin karena ulama lah yang bisa mencintakan ulang kepada Allah yang bisa tahu logika Quran napa hadis. Lho nggih to nak wali kan biasanya mau ibadah, wiridan, para pangeran. Tapi nak ulama mboten duwe perhitungan. Duwe napa perhitungan. Bahkan sampean tak ceritani. Ulama nak ngelola syahwate, nggih syahwat tenan syahwate wong lanang wong wedok. Iku wae dadi alat takarrube ilam. Misalnya contoh gampang gini, malah ini keling-eling. Misalnya kita sebagai kaum lelaki kan duwe sahabat. Nak sing islami kepengin wayah, kepengin poligami, kepengin jajal wong sing macam-macam. Iku sing islami kepengin wayah misalnya. Paling ndak itu menjadi alasan Anda untuk paling ndak wajar yo. Ning Islam diolehno wayah. Pancen wong lanang iku bojo sitok yo kurang tenan. Tetap jadi islami. Akhirnya kowe gak janggal mbek para nabi. Faham ya? Tapi nak kowe ora ana imane, ora ana islami. Terus nyifati Nabi Muhammad jari hipersek kaya kasus yang barat-barat. Mulane Nabi paling ra seneng mbek wong khawarij. Wong khawarij iku khusyuk nganti janggal anane Kanjeng Nabi. Mulane saking buak syahwat, buak donya malah akhire korbane janggal mbek Kanjeng. Paham sing maksud? Mane elek-elek wong napa khawarij. Wong ngaku iman kok janggal mbek napa? Misalnya ngeten iki tak rungokno tenan terutama sing khusuk-khusuk nek kowe kepen gak dadi wong khawarij. Zaman Nabi Sugeng wis dawa elek-eleke wong-wong khawarij. Nggih elek-eleke wong-wong napa khawarij. Padahal mereka yaqra'un al-Qur'an. Rata-rata orang khawarij itu ahli Qur'an. Tapi la yujawizu hanajirohum. Qur'an iku ora mlebu ning dadane. Wong ning tenggorokan wae ora liwat, meneh dodo-dodo. Yamrukuna minaddin murukas zahmi minar rumiyah. Mereka keluar dari Islam koyo keluare anak panah sangka napa busur. Kenapa mereka baca Quran kok tidak iman? Padahal mereka baca hadis. Karena mengukur kebenaran itu dengan akal. Mengukur kebenaran itu dengan apa? Akal. Lha misalnya yang kasus nyata sing mboten kira-kira sing kula nate roh dhewe teng hadis sahih. Nabi ketika perang Hunain. Nggih perang napa Hunain. Itu untuk ghanimah banyak. Ghanimah banyak itu yang baru Islam 1 bulan, setengah bulan, bahkan ada yang Islam 2 hari, bahkan ada yang Islam belum sholat. Mergo Islam saat itu juga dikei wedhus ana sing 100 ana sing 200. Orang-orang Ansor yang rumat Nabi zaman diusir dari Mekah. Paham nggih sing itu gak dikei apa-apa ben Nabi. Orang Ansor karena imannya kuat tidak protes. Biasa. Tapi ada orang faja'a rajulun ghairul ainan mripate cekung mendelik rambutnya keriting kan sepurane ning sifat itu memang ono sifat ono keriting. Aku yo ora roh. Kenapa anggere wong nakal ning hadis iku jajal nggih sifate napa? Keriting. Terus iki wong nakal nggih saya itu ndak tahu sirinya apa ndak tahu. Ghairul ainan. Terus bilang begini. Iqdil ya Muhammad. Mat kowe nak dadi wong sing adil. Nabi masih sempat guyon ya masih ndak nanggapi. Wa may ya'dilu idzalam aku adil. Nak aku ora adil sak donya sing adil sapa? Orang itu masih ngomong. Inna hadza atiyatun lam yuksad bihi wajhuwa. Iki ku peparing sing ora niat golek ridane Allah. Kowe ora adil. Iya nyebut kata Allah, nyebut kata ikhlas. Sekali ada sahabat kalau di hadis itu Khalid bin Walid dia tersinggung bilang da'ni adrib unuqah. Mbok kula beri izin untuk menggal orang ini. Kata Nabi, jangan. Setelah itu orang itu balik kanan gitu mire nggih, bareng mire kata Nabi, yakhruju min di hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajiruhum yamrukuna minaddin muruka sahmi minar romiyah. Iki sok ben akeh wong sing iso ngaji turunane wong saleh-saleh tapi ora islami bos saking salehe malah janggal ambek agamane Allah Subhanahu wa taala. Mulane rata-rata kiai sing alim-alim ora pati seneng khusuk nemen-nemen bahaya. Khawarit jeneng apa? Khawarit. Mergo logika nubuah ngeten. Saiki tak bedhek ini jawab tenan. Iki masalah urusan sekali sampean khawarit itu neraka tenan. Misale ruhin nderekno ngaji kula mulai kula kontrakan. Mulai kula kontrakan cek wong 20 iki ya iki cakriting pun nderek. Paham gitu. Misale terus ngaji wis nganti saiki cek ngaji. Menawa nganti mati. Nah terus Mustafa misale ngaji lagi rong dino, telung dino. Oh, Nabi itu kadang pakai logika nubuah. Nak sing imane wis suwi berarti loyale krana iman, ra perlu diservis duniawi. Tapi nak sing imane anyaran perlu diservis duniawi. Sehingga Nabi ngendikan iki tak kei ata'allafuhum alal Islam. Bendekne melihat Nabi Islam itu baik mergo lumo. Tapi nak imane wong Ansor sing wis kawak-kawak iku imane wis mantep. Dadi ora perlu diservis. Itu logika napa? Logika napa? Nubuah. Logika napa? Nubuah. Tapi logikane tiyang wau sing ghairul ainen wau sing tiyang khawarit gak ngono. Angger sing suwi kudu entuk akeh. Lha iki gobloke khawarit. Goblok-blok ora ro agama blas. Dekne mikir adil pokoke ngene, nak sing perangé tenanan islami suwi kudu entuk akeh, sing islami anyaran kudu entuk sithik. Lha lucune keadilan ini sing dadi pikirane LSM saiki wong sak donya cara berpikir ngono saiki. Lha iku kliru, cara nubuah kliru. Klirune ngene. Nak wis islami suwi, kudune ikhlase wis suwi, ora usah mbok batalno mbek pokoke duwe. Iku logika nubuah. Ngene iki logika kula baleni. Wong Ansor ngrumat Nabi wis suwi, imane wis suwi, kontribusine wis ya wis keben ben tadi tabungane ning akhirat. Jangan pernah dilatih dikompensasikan dengan uang. Ben terlatih ikhlas. Jadi Nabi nangis ke Ansor malah pikirannya khawatir batal lo ngamale. Tapi orang khawatir cara berpikir gak ngono nak sing suwi tambah paling ber. Lalu cune kita sing mukmin lah sering berpikir koyok khawatir. Ya gua paling bahaya. Ya kudu lama sing kecangkeman ngeten iki kudu lama ngomong terus. Ben wong memungkinkan logika nubuah. Logika apa? Nubuah. Mulane iki kudu tobat sing ngaji kula temen iki kudu tobat. Wong kudu kadang nganggo logika nubuah. Contoh gampang kowe mbek anak lho, contoh paling gampang. Anak mulai cilik mbok rumat, urung iso mlaku mbok rumat. Disusoni ibu mbok rumat macam-macam, bojomu mbok rumat macam-macam. Engko SD mbok sangoni, engko SMP mbok sangoni. Lho latihan omah-omah mbok gawekno omah. Lho tekan mergawe gagal-gagal mbok subsidi. Orang yang biasa heroik begini tuh ndak pernah kecewa mbek anak. Anane mbok kepen ngekek itok. Ya anane kepen ngekek itok. Coba sekarang saiki anake wis umur 40 tahun terus mapan. Mapan mulai ngekeki dhuwit wong tuane, dikeki 2 juta. Januari dikeki 2 juta, Februari dikeki 2 juta. Maret rasa bokeki, jajal tes ae. Maret rasa bokeki, engko terus biasane dikeki kok ora. Padahal puluhan tahun beliau heroik tukang ngekeki, gak pernah ngeluh. Tapi saiki biasa dikeki ping pindho mentale wis tomak. Itu nyata apa ndak? Ndak sampean jawab, nyata apa ndak? Nyata kan? Lho cek menuso cek gampang dari mental heroik puluhan tahun dibatalkan hanya 2 kali di servis. Bulan ketiga anane mok to, mak. Ya to orang ngene jawab apa? Ya. Lah itu Nabi tidak ingin orang Ansor menjadi bermental tomat. Berarti kecerdasannya Nabi bek Khawarij adoh napa adoh? Adoh sekali. Wis misale aku kancanan Mustafa, mulai melarat kancanan. Nganti saiki misale ora iso ngekeki aku, misale. Ya ora usah guyu biasa wae misale. Misale, wong kan melarat permanen to misale. Misale. Terus suatu saat ngekeki aku, nek cara aku musibah. Takut saya tomak. Wong dhisik ora tau ngekek aku ya aku wis seneng kok saiki ngekeki barang jangan-jangan kok senengku krana ndekne ngekeki kan malah bahaya. Lha iku nak ulama ngerti tenan, mulane sekali aku dikeki Mustafa tak anggape utang ngono ae. Tak sahur kapan-kapan namus. Lha tapi sing biasa ngekeki ya keben ra usah diservis biasa ben latihan ikhlas. Lha itu logika nubuah. Logika nang Khawarij ora sing berjuang akeh ya kudu entuk akeh. Lho berarti berlatih nglatih wong Islam berkompensasi mbek materi. Wong jare jihad temle ilahi kalimatillah saiki latihan mbok kompensasi. Iwak tunggale wong tuwa biasa ngrumat anak, pertama ikhlas piye menah anak, piye meneh anak. Bareng wis tuwa kulino diservis, ambek wong tuwa kok ngono padahal gekane tak kei terus kok saiki lali. Lho zaman rung dikei malah ora ngono cara berpikir. Gampange manusa rubah justru setelah diberi. Iku manusa. Wa kanal insanu zaluman jahula. Cek goblok. Lah mesti nek entuk nikmat ku tambah apik iki ora tambah elek. Kowe tau belajar ilmu ngono. Lha iku bedane ulama ambek ora paham. Amalane penting ngaji be ulama penting kan apa Nabi gedhe wong Khawarij. Wong Khawarij iku sing ngukur keadilan mbek kecerdasane manusa ora ana bau nubuah. Peristiwa itu berlalu. Ketika era Abu Bakar tenan. Ahlu Badrin ku Kanjeng Nabi nak muji Ahlu Badrin sundul langit. Sampai Ahlu Badrin didhawuhi Allah ikmalu masyitum faqad ghafartu lakum. Wis kelakuanem piye wae mesti disepuro pangeran. Mergo saking pentingnya peristiwa napa Badar. Iku ambek Abu Bakar iku Ahlu Badrin misalnya dadi satpam, mbok dadi bupati, mbok gubernur. Iku gajine padha mbek wong Islam anyaran-anyaran niku. Diprotes mbek Umar ya Abu Bakar ini ndak adil. Wong sing prestasine koyo ngono dilem Nabi kok gajine padha mek wong Islam rong dino. Jare Abu Bakar jape enak. Ya Umar, fadluhum indallah. Padole mereka iku indallah, keutamaane mereka kok sing gaji pangeran, tapi ki ning donya jabatane padha, gajine padha. Paham ya? Jabatane padha, gajine padha. Lan kula suwon sing ngrasa alim niku nggih nganggep iki ning donya. Mulane kula niku alhamdulillah mboten nate bakas. Jenengan hormat kula napa mboten nyervis kula napa mboten mboten ate terlintas teng ati kula. Nak pancen aku ngalim tenan lanang tenan ya fadli indawu. Engko ganjaranku ning pangeran. Paham nggih? Fa ajruhu ala Allah. In ajriya illa ala Allah. Nak teng Yasin napa illa alal ladzi fatarani. Ya sudah, donya aku selit. Apa nggih? Selilit mawon. Lah soal kadang, tapi kadang wong alim untuk salam tempel sak juta, lah tukul untuk salam tempel juta bolak-balik. Paham nggih? Lho nak soal kadang untuk salam tempel akeh ora wong alim tok, lah tukul untuk salam tempel pirang-pirang, artis-artis santuk salam, tapi anggap sepele, jangan pernah semua yang kita dapatkan dikompensasikan dengan dunia. Kula baleni malih iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ora kepengin wong Ansor sing lama heroik menjadi tomak karena diservis Kanjeng Nabi. Mun anjenan buktekno jeng ben nak pun dadi ro rasane dadi wong tuwa. Sampeyan duwe anak mbok rumat nganti umur 40 tahun, mergawe mbok modali lho bareng wis mapan mulai ngekeki kuwe. Januari mbok sak juta, Februari sak juta, Maret aja kei. Ngok wong tuwa mak terus. Lali aku saiki katut bojone. Lho zaman dekne nyubsidi ora tau ngelo, padahal kelangan duit. Lho iki sekedar gak dikei kan gak ono sing kalong kan? Lho sekedar gak diberi kan gak ada yang kalong kan? Kok wis protes padahal zaman kalong duit. Gak protes iku menungso. Sifat heroik itu mudah batal nak dilatih tomak. Paham ora melane sampean kudu ngaji iku pentinge ngaji ben sampean ora duwe logika Khawarij elenge gak di logika apa warung kanjeng Nabi domong idil ya Muhammad mat kaya sing adil Nabi cek sempat guyon nek aku ora adil ning donya sing adil sapa ya ya mat wong sakmono iki perange luwih suwi imane ora mbok kae iku sing Islam anyaran mbok kae Nabi ya sempat ngendikan itu tadi aku percaya mbek imane wong Ansor ada uhum ila imanihim. Mulane ra usah takei, tapi nak iki wong-wong Islam anyaran ata'allafuhum alal Islam. Mulane terus ning zakat dilebokno wal muallafati. Lah nak nganggo logika ngono ra wong tukang masak ra entuk akeh. Kula nu duwe guru, duwe bapak. Mbah Mun nak ditamu yo dihormat tenanan. Bapak nak ditamu dihormat tenanan. Lah nek logika ngono, kok enak tamu ora melok masak, melok mangan, ajur kabeh ajur. Lho nggih to kalau pakai logika Khawarij kan? Paham ya? Lho iya to, saiki sing paling kangelan masak cah dalem apa tamu wis jawab ae. Cah dalem. Sing kangelan nganti bludu sapa? Tamu lagi teko karek mangan. Kok gak melok ngresiki pisan? Lah kan kula Khawarij to kurang ajur kuwi ora melok masak, ora melok ngresiki. Ya ora edan kabeh to. Lah kira-kira nak Khawarij urip logikane ngene iku. Paham ya? Sesuai bojo mbok kumpuli ra gelem, ra melok ndayu melok ngrusak. Repot malah-malah aku. Ora melok gawe luluran, ra melok apa, melok napa? Ngrusak, malah repot. Paham ya, eling-eling. Dadi pentinge ngaji ngoten. Dadi lama kenapa wali-wali songo itu kayak begitu? Iku logika nubuah. Saiki wong-wong Islam piyambak katut LSM, nganggo logika Khawarij. Pakai kau hawa ada ngoten iku. Misalnya uang istau presiden iku, sawangane kudu presiden. Nah cara kula malah tak walik. Justru saya nganake presiden iku ora usah ambisi dadi presiden. Wis tau nek mati. Lah sekarang misalnya ya, orang yang sempat jabat presiden sama-sama pahlawan. Kan wis enak. Sararane presiden tetep enak lah. Jabat ning istana difasilitasi negara. Tapi yang lawan Belanda, Jepang yang terus mati ora sempat dadi presiden, iku ora rata untung. Kudune anake luwih berhak. Nah, tapi kena muni berhak yo keliru. Wong sing ngene ku ora bapak mentok. Pirang? Pirang. Tapi luweh keliru sing wis anake presiden terus ngerasa berhak dadi presiden mergo bapake. Kudune kan bapake wis entuk, anake ora usah kan kudune ngono. Lah logika itu sama-sama mungkin. Sing presiden anake presiden ae mergo sing wis bapake presiden dadi pengalaman. Tapi logika juga bisa dibalik, yang ndak anaknya presiden gentenan. Faham ya? Kalau pakai logika kan bisa diwalik-walik kan? Tapi kalau pakai nubuah ndak begitu. Sing paling maslahat kanggo langsungi agamane Allah endi? Lah iku nubuah. Jadi pikiran tadi ditinggalkan semua endi sing paling maslahat li ilahi kalimat. Ternyata tadi Nabi di perhitungan wong Ansor biasa heroik, biasa pahlawan. Ora usah dibatalno dadi mental tomak. Mulane wong Ansor gak dikei. Paham ya wong Ansor mboten napa? Tiga ilah itu paling angel nih gue hukum Islam. Karena kita ngelola santri lah sing ijek koyok Khawarij ya pirang-pirang. Tapi orang anti Khawarij sing kafir guys. Ya Khawarij sing yang ngotot nih gue wow. Sing, ya sing sedengan lah, sing sedengan. Sing, angel tapi angel. Wahwa yujiru kulman kulman utai sopo biadi kang iku oneng tangan iman malaku tu kulis senu tawi kerajaan ini saben-saben di sini aku kulis senu wata utai tak lupa lagu di koran lupa lagu. Wawa teman yujiru iku nyelametna sapa man wala yujaru lan ora perlu diselametna sapa ali ngatasen man maknane yahmi tegese ingkang jaga sapa wala ihmalan ora perlu den jaga sapa ali ngatasen Allah ing kuntum lamun ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh saya kulu nabwa saya kulu nalillah saya kulu nabakan ngucap sapa kabeh Allahu ta'iku iku Allah nalillahi utaiku kabeh ulillah wa fi qira'atin lillah bilamil jarin maksude sing ngangge kira asap anu namung sing kedua terakhir nggih saya kulu nalillah karo saya kulu nalillah mboten sing awal napa kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun saya quluna napa lillah nah niku semua sabah baca lillah tapi yang kedua terakhir yang kedua napa terakhir fil maudi ini niku wonten sing saya quluna wahu ana sing saya quluna napa lillah niku dadi sabahnya hanya yang di dua terakhir nadzaron krana ningali ilan ana makna maning sak temene makna iku man wong lahu kang tetep kediman maute perkara dikira kang disebut apa makul ngucap sira Muhammad fa anna tasarun fa anna moko hale kaya apa tasaruna den sihir sira kabeh tuhdauna tegese den bodoni sira kabeh wa tusrafuna lan den ingkona sira kabeh anil haqqi sanging hak rupane ibadatillah nyembah Allah dewa halus dewa kaifa hale kaya apa tu khayalu den hayalna lakum gede sira kabeh apa annahu sak temene ibadah utawa nyembah ning Allah iku batilun iku dadi barang batil. Bal atainahum balik nak anak ingsun yang mengakai bil haki klan barang hak disit kita kisi barang hak wa inahum lana tak temen mengakai ulaka dipunak tini goro kabeh fi nafsihi ing dalam nafekno ning Allah Ta'ala fi nafsihi ing dalam nafekno ning Allah Ta'ala kulo suwon ke jenal ngaji kulo niati ngangge logika nubuwa mergi kulo ini buatan sombong ini kita hadis binik mah kulo maus hadis ini kata sangat kulo ini moco hadis kata orang kok gagah-gagahan benderane alim buatan kulo di kepentingan ben lebih sering ngerti logika nubuah, ben lebih sering ngerti logika nubuah. Karena otak kita ini tercampuri mbek yang sering kita lihat. Tapi nak sering maca hadis terus ribuan kan sesuai ngerti terpola dengan logika nubuah. Logika nubuah. Misalnya ngeten contoh gampang ini yang tidak kita duga. Kanjeng Nabi itu ya manusia, butuh makan. pas bakdo mucal teng masjid, Nabi itu didawi Aisyah bahwa masih ada sampil kambing untuk Nabi. Walhasil pas Nabi ngaji itu ada orang miskin minta terus sama Aisyah dikasihkan. Ya spontan. Wis biasa lomo, wis biasa lomo. Karena Nabi kundur tanya, "Ya Aisyah, saya katanya mau kamu kasih makan." Ya biasa. "Wah, itu ya Rasulullah sudah habis tadi tak kasihkan orang miskin." Mestinya dugaan awal kita kan cara kita khawarit. Bojo mbek wong liya mbok dhisikno wong liya ngono. Cara kita napa? Bojo mbek wong liya mbok dhisikno wong liya. Abot bojo abot wong liya. Khawarit ngono apa? Tapi Nabi oleh ngendikan malah lucu, oleh ngendikan nubuhah tenan. "Ya Aisyah, kamu salah. Sing mbok kaya niku sing ijek abadi, mergo dicatet ning langit." Itu iku sing ijek sah. Mulane terus Nabi ngendikan masyhur itu, "Wahallaka mim malika illa ma akalta fa afnaita wa labista fa ablaita wa tasaddaqta fa abqaita." Lan cerita aja, "Oh, rasa iku sing ijek, sing mbok sedekah niku sing ijek mergo dicatet ning langit." Dari ulama terlatih, mlane ulama ku nak sekali sedekah niate ku nabung malah mergo sing ijek ya iku. Sing ning omahmu iku malah ra mesti ilallah, tapi nak sing mbok kaya wong mbok sedekah niku sing ijek. Mergo dicatet Allah. "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin wa tajiduhu 'indallah." Lha iku nubuwah. Cara nganggo khawarit, wong liya mek bojo kok didhisikno wong liya, kowe bojo apa? Itu logika nubuwah. Misale ke dadi kiai ana santri nakal, ana kanca ngecewakno. Nah logika nubuwah, mek pangeran dilatih sabar. Tapi nek nganggo logika setan, gak ngregani kiai. Iku santri model apa? Ya santri model ngetes. Uang kok tak ratau di logika nubuah, mungkin logika itu logika nubuah. Dilatih, ya dilatih, emang harus dilatih. Uang tiang ansor ngantisin sampai kanjeng Nabi. Mereka gara-gara ngerti. Ya kanjeng Nabi, ya nak seni nih, ya nak lucu nih. Cara kalau orang setuju mimpin, ya kudu nak lucu nih. Jadi bareng Nabi setelah memberi penjelasan itu, bedui-bedui sing lagi Islam kan, Nabi dikai unta terus mulai. Untane dituntun mulai, dikai wedus yo, terus tuntun mulai. Bareng wis bar wedus e kabeh, sudah mulai kabeh. Uang ansor juga mbek Nabi. Nabi gawe dawuh. Apa dawuh? Kula aja apal tak hadis e. Ini riwayat yang di Musnadu Ahmad. "Amatardona ya ma'saral ansor. Ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah." Delok le. Wong-wong padha laku jek ono. Lah aku iki lho Rasulullah Muhammad jek ono. Tak kei wedhus do mulai, tak kei unta mulai. Delok le. Angger entuk unta entuk wedhus Nabi ne ditinggal. Lah aku esuk ben mulai mbek aku. Mulai mbek aku mbek wedhus. Wah, asor wong yo mulai mbek jenengan ya wis akhire Nabi mulai bareng wong napa? Ansor. Jadi akhirnya wong bedui-bedui untuk wedhus, untuk unta, wong ansor untuk Kanjeng Nabi. Iku sedekah Rasulullah ketika haji wada, Nabi sempat pidato, "Al mahya mahyakum wal mamat mamat." Aku urip sing uripi kowe ya wong ansor, aku sampe nak mati ya bareng kowe. Lalah Kanjeng Nabi disarekno teng Madinah Musyarrafah. Ora disarekno ning Mekah, mergo wong Mekah kuwi bedua-bedua. Untuk wedhus ya mulai. Untuk unta mulai. Nabi di Baroe ngaji-ngaji sik topo iku ora langsung mulai berarti wedhus. Oh ansor ora lha terus masyhur pidato Nabi, "Amatardona ya ma'syaral ansor ayyarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah." Akhire Nabi wangsul teng Madinah bareng sahabat ansor. Saiki dadi barokah wong Madinah sugih mergo ana sareane Nabi. Cara ora ana sareane Nabi Madinah iku tutup. Mergo ora ana ibadah haji sing terkait tanah Madinah. Semua ibadah haji rak seputar napa? Berarti wedhus mbek Kanjeng Nabi barokah awet ndi? Lah iku logika nubuwah. Padahal orang Ansor sempat terprovokasi logika khawarij, tapi mereka cepat sadar. Ya mereka cepat napa? Sadar. Berarti kula suwun jenengan dengan saya dengan jenengan kudu di logika napa? Nubuah. Misalnya disalami template santri, sanggup aja santri latihan sedekah, muga-muga barokah. Nah, ono sing rasa nam template, sanggup aja kiai ini latihan sabar, yo barokah. Podo barokah. Nak cara kulo, gue ngiring anak hisap, podo enak ya. Artinya nak untuk salam template, gue ngiring anak hisap lah dia mau bujo anak. Gue kiai ini seurip, paham ya? Jadi gue yang ngiring anak apa hisap. Tapi misalnya kiai rantau salam template, bas terus anak bujune kelaparan kan ditakoki pangeran. Faham? Gara-gara ngiyai ini kalau anak bujum kelaparan kan juga repot. Tapi nak kabeh wong salam tempel, engko yo ketiri sa pengiran bu gopo ae. Artinya sing alami ya tadi sedengan, pas pokoknya sedengan, mon bener kabeh. So yang kerengan gue logika nu buah, kabeh nopo bener. Iku logika nu buah. Faham? Gue di bujum yang ngoten. Kowe nak bujum damai, iku ngamalem ngenteni buat sodakoi, buat nafakoi lagi untuk ganjaran gitu. Tapi nak bujum ngamuk, sabar tok ora modal untuk gajaran. Ayo abot di. Cara aku abot sedako. Aku sering ra duwe dhuwit, dadi nak kon ngamal ngenteni ngetono dhuwit abot. Tapi nak bujum ngamuk, kowe sabar, gak modal untuk napa? Ganjaran. Lho kadane kok ora siap. Mboten napa-napa dilate. Lho mang di antara ibadah kan wal kadziminal ghaidho kan ngendhalekno napa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Iku jelas abot kan sedekah ya, ora di dhuwit. Tapi nek wal kadziminal ghaidho kan gak modal, ngempet emosi wal afina anin nas gak gampang tersinggung. Tapi wong saiki nganggo logika khawarij. Oh, jamuk wong wedok gak diomongi, mari nelucak gak ngregani wong lanang. Wong wedok gak ngregani wong lanang. Kuwi apa ana regane? Kuwi masalah rega-reganan. Paham gitu. Terus kula suwun logika khawarij itu dihilangkan jauh-jauh. Dilatih ngangge logika napa? Logika napa? Nubuwah. Mulane kula sering maca hadis asline mboten kok kepen darani alim mboten. Kula ndek kepentingan gada niat supaya terbiasa atau familiar dengan logika napa? Nubuwah. Misalnya Sayyidah Fatimah niku rak miskin. Saking miskine niku tangane ngapal. Niku bareng sering ngapal Sayyidina Ali ku sakake, ya Fatimah saiki bapak em iku untuk budak akeh, mbok kowe njaluk. Engko ben kowe tanganem gak ngapal. Sayyidah Fatimah ini serasa seneng, ora kepengin, mergo ini zuhud banget. Akhirnya sowan Kanjeng Nabi. Matur ya Rasulullah, niki tangan kula ngapal ngeten-ngeten, jenengan sukani budak di pembantu kersane tangan kula boten ngapal. Jawab Nabi, ya tak kei sing luwe apik timbang budak. Maca tasbih ping 33, maca tahmid ping 33. Maca takbir ping niku luwe apik timbang kowe ndek budak. Fatimah ya nampa ya ora janggal, mergo padha logikae, logika napa? Nubuwah. Cara kowe apa hubungane? Urep. Apa dadi wong tapi harus dilatih, cocok ra cocok dilatih. Nggih cocok ra cocok napa? Cocok ra cocok napa? Dilatih. Suswe kulino, kados kula niku suswe kulino. Iku logika napa? Logika napa? Nubuwah. Dadi wau kados wau ketika bojomu dhuwit dikekno wong utawi daging dikekno wong, jawab Kanjeng Nabi napa? Iku kliru sana mbok arani ilang. Mergo mbok sedakono iku sing napa? Abadi. Kula waca ana hadis e wa halaka mimmalika illa ma akalta fa afnaita. Sing diarani rezekimu ya mbok pangan terus entek. Lah nek sing mbok tinggal diwaris anak. Lah anak gak wong liya, lah mantu. Anak pegatan. Ora ana sing roh, tapi nek sing mbok pangan dadi rezekimu. Klambi mbok nggo nganti rusak. Wa tasaddaqta fa abqaita. Utawa sing mbok sedakono lha iku abadi catet Allah Subhanahu wa taala. Berarti saiki nek kowe sedako iku dhuwit ilang apa sing dhuwit ijek? Dhuwit ijek. Dadi dilatih. Lah nek kowe darani sedako terus dhuwitku ora antek, khawarij berarti mergo gak ora logika nubuah tapi logika napa? Khawarij. Mun iku wae.